aku dan dirimu tak lagi bersama. Di malam yang dingin penuh bintang-bintang, ku lihat potretmu dengan lain orang. Kau dengan bangga beritahukan dunia, kini kau miliknya. Salamku untuk kekasihmu yang baru. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kulihat potretmu dengan lain.